الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في عز الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله ورحمة قراتيه والأساتذة والكسوس ورب وشهاء داء إلى الله الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي أحمده الله في تلك الكبر كهنة الفسحات على الله سبحانه وتعالى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Seseorang di antara kita ketika menganut agama Islam dapat meraih keridhaan Allah yang tertinggi. Derajat yang teragung di surga bukan hanya sekedar dengan ibadah salat di malam hari, tapi bahkan dengan berdagang pun dia mampu, dia dapat meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya. Beliau katakan, "At-tajirul aminus saduq, al-muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tajir, seorang pedagang. At-tajirul amin, seorang pedagang, pedagang yang amanah. As-saduq, yang jujur. Al-muslim, yang muslim. Ma'a syuhada'i yaumil qiyamah." Maka kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah satu derajat, satu martabat kedudukannya tidak beda, sama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka di kuburan mereka, mereka hidup. Mereka tidak mati. Bal ahya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup. Sehingga para sahabat Rasulullah, mereka berlomba-lomba. Puncak harapan mereka, mereka ingin meraih syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari kiamat derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah derajat para nabi, kemudian derajat para ulama, setelah itu derajat para syuhada, lalu yang lain-lain. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun derajat yang agung tersebut bisa diraih oleh seseorang di antara kita, enggak harus dia terbunuh di medan perang. Tapi dia dapat meraih derajat yang tinggi tersebut ketika dia duduk di tokonya. Masya Allah. Ketika dia berdagang, tapi dengan kriteria semacam ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, seorang pedagang, at-tajir al-amin, yang amanat, tidak khianat. Nah ini yang berat. Berapa banyak pedagang? Ya, kadang dia jual gitu, dia ditawar, ya yang salah juga kadang orang yang belinya nawar kelewatan. Cuman beberapa orang ketika berdagang, sudah saya ngambil modalnya sekian, padahal modalnya gak sekian. Begitu, wah ini barang bagus, dia kagak jujur. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita berdagang hendaknya kita amanat, kita jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu sebelum diutus sebagai nabi, beliau juga berdagang. Beliau berdagang di negeri Syam bersama orang-orang Mekah. Pertama kali beliau pergi ke negeri Syam untuk berdagang, pertama kali beliau memegang dagangan. Orang-orang yang lain yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang, dia curang, dia berbohong, yang penting laku. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdagang, yang bagus beliau bilang bagus, yang jelek beliau bilang jelek. Sehingga orang pada tertarik semua melihat kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang ke kota Mekah dengan membawa keuntungan berkali-kali lipat daripada yang lain. Keberkahan Nabi ngajarin kita. Kita enggak dilarang berdagang, bahkan dengan perdagangan kita dapat meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun kejujuran, amanah, al-muslim, kata Rasulullah. juga kita jalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan benar. Bukan teman-teman tugas ibu pedagang sampai lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran, Rijalun latulihim tijaratun walabay'un anzikrillah. Allah memuji manusia-manusia yang mana mereka yang dipuji oleh Allah, yang mana perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu itu di negeri Hadramaut, di kota Dari, itu pasar-pasarnya benar seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bilang, "Sukul muslimin ka musallal musallin." Pasarnya kaum muslimin sebagaimana musallanya kaum muslimin. Bagaimana? Di zaman Sayyidina Umar, itu pasar Sayyidina Umar bin Khattab bikin satu peraturan. Peraturan yang beliau buat, beliau katakan, "Man lam yatafaqqah fi dinina la yabi' fi sudiyah." Yang tidak belajar, tidak memahami agama kami, khususnya di dalam hal jual beli, maka dilarang keras berjual beli di pasar kami, kata Sayyidina Umar. Artinya di pasar itu tidak ada orang yang kagak ngerti agama. Semuanya belajar, semuanya ngerti agama, semuanya tahu hukum-hukum Allah di dalam perdagangan. Makanya tidak ada yang namanya copet, tidak ada yang namanya riba, tidak ada muamalah fasidah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peraturan yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Terus musala mereka walaupun mereka berdagang, pasar-pasar mereka walaupun mereka berdagang cari nafkah, walau demikian hati mereka, lisan mereka tiada berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ulama besar namanya Sayyidina Junaid bin Muhammad, Sayyidul Ta'ifah. Junaid bin Muhammad pemimpin ahli tasawuf di zamannya di Baghdad. Beliau seorang wali besar, rujukan ahli tasawuf. Walau demikian beliau pekerja, punya toko di pasar. Ketika masuk ke toko tiap pagi itu ke pasar, sebelum beliau buka tokonya bersih-bersih dulu di tokonya, gelar sejadah sementara, sholat. Sebelum dia buka toko, sholat di dalam tokonya. Gak banyak, tiap hari 300 rakaat. Masya Allah. Makanya gak heran kalau Sayyidina Umar bilang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, apa namanya, sukul muslimin ke musallam musallim. Pasarnya kaum muslimin seperti musallanya mereka. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pasar-pasar kita dijadikan sama Allah macam begitu. Tapi minimal kita gak bisa begitu, minimal ketika kita berdagang, kita jadi orang yang amanah. Kita jadi orang yang jujur. Begitu terus, ada satu hal yang penting. Jangan sekali-kali kita ngebalimin orang. Jangan kita sekali-kali menipu orang. Itu ada makalah dikatakan katanya la takun man amara poin pun tak kain. Jangan kita khianatin orang yang percaya sama kita. Walaupun kita seorang pengkhianat, tapi kalau ada orang percaya sama kita, jangan kita khianatin katanya. La takun man amara poin pun tak kain. Kadang beberapa orang, ya saya katakan begini karena sering terjadi, nyewa rumah, dia pakai tuh rumah bertahun-tahun, udah betah di itu rumah yang dia sewa, pemilik rumahnya meninggal, mulai bayaran sewaan jadi bayar, entah udah bertahun-tahun dia udah menguasai bisnis, begitu pemilik rumahnya ahli waris pengen minta balik, nggak boleh, mau dijual, masya Allah, hak dari mana? Kadang orang kayak begini yang semacam ini zalim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum zulumat yaum al-qiyamah, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, na'udzu billah. Karena itu ketika kita berdagang, ya biar kita amanat, kita jujur, kita jalanin kewajiban kita sebagai seorang muslim. Orang yang semacam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, sebagaimana saya katakan, apa namanya? Sengaja itu bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari itu, orang yang semacam ini ketika dia berdagang, dia jujur, dia tidak membalimi orang lain. Tiap hari dia pulang, selain bawa keuntungan dunia, juga bawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak, benar ikhlas. Mungkin kadang di pasar dagangan kita tidak laku, tapi kalau kita punya sifat yang semacam ini, jujur, amanat, jalannya kewajiban kita tidak rugi. Pulang bawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bilang, "Man amsa kallal, yata'allam min amali halal bada maghfuran lah. Barang siapa yang di malam hari dia ketiduran karena capek pagi-pagi kerja, tapi kerjaannya dari yang halal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia pulang, dia bermalam dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Islam betul-betul indah, tinggal kita jalanin aja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.